dulu kau pergi tanpa sepatah kata pun tinggalkan aku. Aku telah bertahan selama engkau pergi hingga dia datang temani sepi ini. Maafkan aku, ku tak bisa lagi denganmu. Ku lebih memilih diam. Maafkan aku, ku tak bisa lagi denganmu. Ku temukan pengganti. Tentang aku dan dia.